السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من كثير طيبا ومباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Terlanjutkan masih di halaman 164 pada pembahasan huruf am, au dan imma. Am wa au wa imma hurufun nat hurufu atfin. وهي متقاربة في المعنى وفي ميال ما يميز استعمال كل منها. Ya, au imma dan au am dan imma adalah huruf-huruf atof dan saling berkat dan saling berdekatan dalam hal maknanya. Berikut ini ya, perbedaan mengenai penggunaan masing-masing dari tiga huruf tersebut. Tastamalu am ba'da kalimatin sawa'un au ba'da hamzatil istifhami. Am digunakan setelah kata sawa'un atau setelah hamzah istifham. Misal contohnya sawa'un 'alayyi sawa'un 'ali sawa'un ali ahadarta am taghayyabta. Sama saja bagi saya, afwan, sawa'un alayya ahadarta am taghayyabta. Sama saja bagi saya, apakah engkau hadir atau engkau tidak hadir. Selanjutnya contoh yang lain. Aburtuqalan akalta am inaban. Aburtuqalan akalta am inaban. Engkau makan jeruk atau makan anggur. Yang kedua, watastamalu au litakhyiri au litaqsimi au lisyakki. Au digunakan untuk pilihan, pembagian, atau keraguan-raguan. Contohnya, khud burtuqalan au inaban. Ambillah jeruk atau anggur. Nah, ini contoh litakhir ya, untuk litakhbir ya, untuk pilihan. Titiknya kurang terlihat ya, litakhir. Selanjutnya, al-kalimatu ismun au fi'lun au harfun lil ya, yang ini kata bisa isim, fi'il atau huruf ya, li taksim. Ini untuk pembagian. Ya, untuk pilihan li takhir ya, li takhir, pembagian li taksim. Ya, contoh yang lain. Ya, naqala al-khabara Aliun au Muhammadun. Berita itu dibawakan oleh Ali atau Muhammad. Ini li-syakki ya, untuk keraguan-raguan. Selanjutnya huruf yang kedua, imma. Imma tufidu ma ya. Imma tufidu ma tufiduhu au min takhyiri au taksimi au syakki. Imma memberi faedah seperti au, yaitu pilihan, pembagian, dan keraguan-raguan. Mislu al-kalimatu imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Kata itu bisa berupa isim, fi'il, atau huruf. Nah, itu terkait huruf am, ya, au, dan imma. Selanjutnya huruf ai. Ayu ya, ayu. Ayu takunu isman au harfan wa isti'malaha kasmin aksara min isti'maliha kaharfin. Ayu bisa bisa berupa isim atau huruf. Penggunaannya sebagai isim itu lebih banyak daripada penggunaannya sebagai huruf. Wa ayyul ismu tasta'malu lil akili wal ghairil akili wa hiya musyaddadatun wa mu'rabatun ay tarfa'u wa tansibu wa tajarru bihasabi mawqiha fil kalami wa yajuzu isti'maluha bita'i lil mu'annasi wa hiya ala khamsati awjahin. Ai ya, yang berupa isim yang bertindak sebagai isim digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal. Dan ayunya ini bertasydid dan dia mu'rab, ya, yaitu dirofakkan di waturfa'u watunsabu watujarru, dirofakkan, dinasofkan, dijarkan sesuai atau sebagai sesuai kedudukannya dalam kalimat. Dan boleh juga menggunakannya dengan huruf ta, ta'nis untuk mu'annas. Dan ayu yang jenis isim ini memiliki 5 bentuk. Yang pertama, ismu mausulin, isim mausul bima'na alladhi aw man aw ma. Isim mausul dengan makna man alladhi atau makna ma. Watahtaju ila silatin waqad sabaqa syaruha inda dirasati ismil mausuli. Dan membutuhkan silah, ya. Dan telah lewat penjelasannya pada pembahasan isim mausul. Mislu, contohnya, yu'jibuni ayyun adda amalahu. Ya. Ya, maksudnya, yu'jibuni man adda, ya. Yu'jibuni Yujibuni man adda amalahu, yang mengagumkan aku siapapun yang menunaikan pekerjaannya. Maka ay di sini ayun, di sini bimakna man. Selanjutnya albau ismu syartin ja ismu syartin ya jazimin. Isim syarat yang menjazmkan. Wa qad sabaqa syarhu wa inda dirasati jazmil fi'lil mudhari'i. Dan telah lewat penjelasannya pada pembahasan majazumnya fi'il mudhari. Mislu ayyumri'in yukrimni ukrimhu. Siapapun yang memuliakan aku, ya ayyumri'in yukrimni ya ukrimhu, maka aku muliakan dia. Ajim ya yang C ismu istifhamin, isim istifham. Wa sayati syarhuha inda dirasati uslubil istifhami dommanal asalib asalibun nahwiyatu. Akan datang penjelasannya pada pembahasan uslub istifham dari uslub-uslub ya uslub-uslub nahwu. Contoh mislu ayya rajulin qabata, ya, siapa yang engkau temui, ya, fi ayyi baladin wulidar rasulu alaihi sallallahu wassalamu, ya, di negeri mana rasul alaihi salatu wassalam dilahirkan. Ya, itu contoh-contoh isim istifham, ya, ayu sebagai isim istifham pada uslub nahwu. Selanjutnya ad-dal yang D ya ismu ismu mubhamin munada mabniun ala dhammi, sebagai isim munada mubham mabni atas dhammah. Wa hadhihi hiyal halatul wahidatu allati takunu fima fiha ayyu mabniyatun wa qad sabaqa syarruha inda dirasati al-munada. Jenis ini isim mubham munada mabni, ini adalah satu-satunya keadaan di mana ayu yaitu dalam kondisi mabni, dan telah lewat penjelasannya pada pembahasan munada. Mislu ayyuhal muwatinuna, wahai para warga negara. Ya. Atau ayyatuhal muwatinatu, wahai para negara, wahai para warga negara wanita. Ya, itu ayunya mabni. Selanjutnya yang E, na'tun lismin nakiratin. Ya, ayu sebagai na'at bagi isim nakirah. Mislu contohnya marartu birojulin, ayrojulin, atau ayimarojulin. Aku berpapasan dengan pria yang benar-benar pria. Ma di sini adalah ma tambahan. Ini contoh ai yang sebagai na'at bagi isim nakiroh. Di sini nah, isim nakirohnya adalah rojulin. Selanjutnya, ya, poin selanjutnya, amma ai al-harfu fahiyya mabniyatun ala sukuni wahiyya ala salasati awjahin. Adapun ai yang sebagai huruf, maka dia mabni atas tanda sukun dan ada tiga kemungkinan bentuk. Al-alif yang pertama harfun nida'in, huruf nida, wa qad sabaqa syarhuha inda dirasatil munada. Ya, huruf nida telah lewat penjelasannya pada pembahasan munada. Contohnya ai Muhammadu aqbil, wahai Muhammad kemarilah. Al-ba'u harfu harfun yataqaddamut tafsiru, huruf sebelum penafsiran atau huruf yang penafsiran mendahuluinya. Bimakna au, yang memiliki makna au. Namun yang benar adalah bermakna yaitu, ya, bukan bukan atau, ya. Bukan maknanya au atau, tapi yaitu. Mislu ya yuqsadu, ya yuqsadu bil ajri kullu ma yataqadahu al-amalu liqa'a 'amalihi ay al-murattabu wal-'alawatu wal-badalatu wal-mukafatu. Ya, maksud dari upah adalah semua yang diambil oleh pekerja atas pekerjaannya. Ay yaitu ya al-murattab, gaji pokok, wal alawat, uang lembur, wal badalat, uang ganti, dan wal mukafat, itu bonus. Selanjutnya yang C, al jim, ya, I, ya, I, ya, bikasril hamzati, dengan dikasrahkan hamzah. Harfu harfun yataqaddamul qasamu, huruf yang sebelum sumpah. Mithlu i wallahi, ya demi Allah. Nah, itu terkait pembahasan ai. Ayu ya, ai telah selesai. Selanjutnya masuk pada pembahasan na'am, bal, dan ajal. Na'am wa bal, wabal wa ajal hurufun mabniyatun ala sukuni wa yu'ta biha fi jawabil istifhami ya, bihal aw bihamzati. Bal, na'am, dan ajal adalah huruf mabni atas sukun ya, dan didatangkan sebagai jawaban pertanyaan dengan hal atau hamzah. Wassu'alu bihal yakunu daiman an mudammuna mu an madmuni jumlatin mudammu mudam an mudammuna jumlatin mabni musbatatin wa yakunul jawabu anhu bil harf bil harfi. Na'am fi halil isbati wabil harfi la fi halin nafi. Ya, pertanyaan dengan hal itu selalu ya mengandung, ya mengandung kalimat musbat, yaitu positif. Ya, dan jawabannya dengan huruf na'am. Ya, biharfin na'am. Ya, pada keadaan positif dan dengan huruf la dalam keadaan negatif. Mislu contohnya, hal fahim tadarsa, apakah kamu paham pelajaran ini? Al-jawabu fi halil isbati, jawaban ketika positif, maka jawabnya na'am. Fahim tadarsa, ya, aku paham pelajaran ini. Wajawabu fi halin nafi, dan jawaban pada kondisi negatif, maka menggunakan la. La lam afhami darsa, tidak, aku tidak paham pelajaran ini. Amma su'alu bil hamzati faqad yakunu an mudammuna jumlatun musbatatun kama qad yakunu an mudammuna jumlatun manfiyatun. Ya, amma su'alu bil hamzati faqad yakunu an madmun jumlatun tatin musbatatin kama qad yakunu an madmuni jumlatin manfiyatin, ya, madmuni mengandung artinya. Adapun pertanyaan dengan hamzah bisa mengandung kalimat positif sebagaimana juga bisa mengandung kalimat negatif. Fa idza kana su'alu bil hamzati an madmuni عن مضمون جملة مثبتة كان الجواب بالحرف نعم في حال الإثبات وبالحرف لا في حال النفي كما هو الحال بالنسبة لاستفهام بهل. Apabila pertanyaannya dengan hamzah, ya, mengandung kalimat positif, maka jawabannya dengan huruf na'am ketika positif dan dengan la ketika negatif sebagaimana keadaan ini pada pertanyaan dengan hal. Contoh, afahim tadarsa, tidakkah kamu paham pelajaran ini? Al-jawabu fi halil isbati, jawaban ketika positif, na'am fahim tadarsa, ya, aku paham pelajaran ini. Al-jawabu fi halil nafi, adapun jawaban ketika negatif, la lam afhamid darsa, tidak, aku tidak paham pelajaran ini. Amma idza kana su'alu bil hamzati an madmunil jumlatil manfiyati kana al-jawabu bil harfi bala fi halil isbati wa bil harfi na'am fi halin nafi. Mithlu, ya, adapun apabila pertanyaan dengan hamzah mengandung kalimat negatif, maka jawaban dengan huruf bala ketika positif dan huruf na'am ketika negatif. Contohnya, alam tafham ad-darsa, alam tafham ad-darsa, tidakkah engkau paham pelajaran ini? Al-jawabu fi halil isbati, ya, jawaban pada kondisi positif, ya, bala fahim tudarsa, ya, aku paham pelajaran ini. Sedangkan al-jawabu fi halin nafi, ketika jawabannya negatif, na'am lam afham ad-darsa, ya, tidak, aku tidak paham pelajaran ini. Hada wa mislu na'am fil jawabil harfi ajal, demikianlah semisal dengan na'am dalam jawaban adalah huruf ajal. Ya, jadi demikianlah semisal huruf na'am, ya, fil jawabil harfi ajal. Jadi untuk ajal juga kaidahnya sama dengan na'am. Selanjutnya lakin walakinna. Lakin, ya, bitaskin nuni, dengan disukunkan nun, harfu atfin wa tufidul istidraki wa ya tifu biha ba'dan nafi au nahi, adalah huruf atof dan memberi faedah istidrak, yaitu penyusulan atau mempertentangkan, dan dijadikan alat atof setelah nafi atau nahi. Mislu contohnya, ma hadara mahmudun lakin aliyun, Mahmud tidak hadir akan tetapi Ali. الاستدراك بعد النفي، untuk استدراك setelah نفي. مثل لا تشكر محمدا لكن عليا، jangan kalian berterima kasih kepada Muhammad tetapi kepada Ali. Ya, الاستدراك بعد النهي، untuk استدراك setelah نهي. Selanjutnya lakinna bifathi wa tasydidin nuni, dengan difatahkan dan nunnya bertasydid. Min akhwati inna wa tufidu al-istidraki wa hiya tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabari fatansibu al-awwala wa yusamma ismuha wa yusamma ismaha wa tarfa'u al-thani wa yusamma khabaruha. Ya, termasuk saudara-saudaranya inna memberikan faidah istidrak, lakinna masuk kepada mubtada dan khabar dan menasabkan yang pertama atau mubtadanya dan dinamakan isim lakinna, dan merofakkan yang kedua dan dinamakan khabar lakinna. Mislu contohnya hadal kitabu saghirun walakinna naf'ahu kabirun. Buku ini kecil akan tetapi manfaatnya besar. Waqad takhaffafa nunu lakinna al-mushaddadatu fatantiku lakin. Ya, waqad takhaffafa nunu lakin lakinna al-mushaddadatu فَتَنْطِقُ لَكِنْ وَهِينَ إِذِنْ تَكُونُ مُهْمَلَةٌ وَلَا أَمَلَ لَهَا. Kadang-kadang nun bertasydid pada lakinna itu ditakhfif atau diringankan sehingga dapat kita baca lakin. Dan ketika itu maka amalnya diabaikan dan tidak beramal. Mithlu hadzal kitabu saghirun walakin naf'uhu kabirun. Ya. Buku ini kecil akan tetapi manfaatnya besar. Maka lakin di sini ya tidak beramal, berbeda dengan yang pertama walakin naf'ahu. Naf'ahunya mansub. Tapi kalau ditakhfif walakin naf'uhu, ya, dia tetap marfu karena amalnya tidak ada. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.